Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala kita lanjutkan bahasan kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith yang ditulis oleh Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Jadi dah kita bahas berkaitan dengan mukaddimah kitab ini, dah kita sebutkan makna aqidah, kemudian kita sebutkan makna as-salaf, kemudian kita sebutkan makna ashabul hadis, kemudian juga kita sebutkan berkaitan dengan sahih nisbat kitab ini kepada penulis, yakni sahihnya kitab ini ditulis oleh al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Dan dah kita sebutkan berkaitan dengan itu bahwa kesahihan penulisan suatu kitab atau nisbat satu kitab kepada penulisnya ditentukan oleh beberapa cara, dan kita sebutkan di antaranya adalah adanya penulis menuliskan atau penulis menyebutkan kitab tersebut di dalam kitabnya yang lain. Kemudian cara yang lain disebutkan sanad sebelum kitab tersebut, yakni penulis kitab yang meriwayatkan kitab itu meriwayatkan kitab bahwasanya kitab tersebut ditulis oleh para ulama atau ulama tertentu, kemudian kitab tersebut disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Nah, jadi kitab kita ini, yakni kitab i'tiqad atau kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, telah disebutkan oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kemudian Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bahwasanya kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith adalah tulisan daripada Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan juga kita dah sebutkan bahwa judul kitab kita ni atau topik judul daripada kitab ni bukan dari Imam Abu Uthman As-Sabuni, karena beliau ini tidak memberikan judul kitabnya. Beliau menulis begitu saja, karena sebagaimana yang dah kita sebutkan juga di dalam mukadimah disebutkan bahwasanya beliau menulis ini karena beliau diminta. Jadi oleh sebab itu ini adalah jawaban dari permintaan. Jadi beliau pun tidaklah menuliskan judulnya. Jadi yang menuliskan judul ini adalah para ulama setelahnya. Baik. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kitab ini juga termasuk kitab salaf yang terdahulu, makna kitab yang dahulu. Dan mizah keistimewaan kitab ini adalah yakni memiliki sanad. Yakni beliau menyebutkan satu pendapat dengan sanadnya. Beliau meriwayatkan dari guru dan gurunya. Dan sendiri beliau sebutkan di sini bahwa beliau menulis kitab ini bukan berdasarkan ra'yu atau pendapat beliau, tapi beliau menulisnya berdasarkan akidah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Baik. Jadi bismillah ta'ala kita mulai, dan kita dah sampai masalah kepada masalah Rasul. Ini tidak sih. Tapi untuk faedah kita baca dari awal. Berkata Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahumullah, Aqidah Ashabul Hadis dalam sifat-sifat Allah. Saya berkata, dan taufik hanya dari Allah. Sesungguhnya Ashabul Hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati bagi yang telah meninggal, mempersaksikan keesaan Allah dan mempersaksikan kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam wahyu dan tanzilnya, atau sifat-sifatnya yang dipersaksikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari beliau yang dinukil oleh orang-orang yang adil dan siqah atau terpercaya. Mereka menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak meyakini adanya persamaan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang artinya, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Surat ayat 75. Dan mereka tidak mentakhrif atau memalingkan pembicaraan dari maksudnya dengan membawa makna tangan kepada dua nikmat atau dua kekuasaan, sebagaimana tahrifnya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Semoga Allah membinasakan mereka. Dan mereka tidak mentakhrif menanyakan bagaimana dua tangan tersebut dan tidak mentasbih atau menyerupakan dengan tangan makhluk sebagaimana tasbihnya orang-orang Musahabbihah. Semoga Allah menghinakan mereka. Sungguh. Jadi di sini disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala, beliau memulai kitabnya ini tentu sudah mukadimah, ini adalah masuk pada isi kitabnya. Yani mulai beliau menyebutkan mu'taqad. Mu'taqad itu adalah akidah, apa yang diyakini. Dan dah kita sebutkan yakni perbedaan antara akidah dengan tauhid. Kalau akidah itu lebih luas cakupannya, kalau tauhid itu lebih sempit ruang lingkup bahasannya. Yani tauhid biasanya dibahas tauhid yang tiga saja, yakni uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun akidah mencakup seluruh apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini yang dibahas dalam kitab ini. Jadi yang pertama sekali dibahas oleh akidah yang pertama kali disebut oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala di sini adalah berkaitan dengan bab as-sifat. Bab as-sifat. Jadi sebagaimana yang beliau sebutkan dalam mukaddimah, tidak seluruh masalah yang beliau sebutkan di kitab ini, tidak seluruh masalah akidah yang beliau sebutkan. Tapi yang beliau sebutkan adalah masalah yang masyhur saja. Masalah yang masyhur saja. Jadi yang masyhur pada zaman beliau adalah yang pertama sekali ini masalah sifat. Sudah ada tahrif, sudah ada takwil, sudah ada tasbih di situ. Apa takwil, apa tasbih nanti kita akan sebutkan. Jadi sudah mulai ada mukhalafah, penyelisihan dari sisi bab sifat di situ pada zaman beliau. Sudah lama sekali. Tapi pada tahun 300-an Hijriah beliau sudah mengalami semacam ini. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad yang dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Muwafaqat menukilkan perkataan Al-Imam Yahya bin Mu'ad berkaitan dengan sumber penyelisihan. Sumber penyelisihan yang ada dalam agama ini. Jadi ada tiga, dan ini masyhur disebutkan. Ada tiga masyhur disebutkan. Yang ini yang pertama adalah bid'ah yang lawannya sunnah, kemudian tauhid yang lawannya syirik, kemudian maksiat yang lawannya taat. Itu tiga itu sumber itu. Tapi ini dinukilkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Muwafaqat dari Al-Imam Yahya bin Mu'ad. Nah, di sini kita ketahui tauhid lawannya syirik tadi kita sebutkan. Dan ini adalah masalah yang masyhur sekali di zaman beliau yang berkaitan dengan bab as-sifat. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, "Inna ashabal hadis al-mutamassikin bil kitab was sunnah, hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum." Jadi sungguhnya ashabul hadis, dah kita sebutkan makna ashabul hadis, yakni orang yang mengamalkan hadis, kemudian mendakwahkannya, membelanya dan sebagainya. Dan tidak mesti ashabul hadis ini adalah orang-orang yang ahli bilang hadis. Mereka tahu riwayatnya, tahu ini dhaif, tahu ini tak semestinya, tapi yang paling inti adalah mengamalkan dan mendakwahkan hadis tersebut. Yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga yang hidup di antara mereka dan semoga merahmati yang sudah meninggal di antara mereka. Semoga doa. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, mempersaksikan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan wahdaniyah, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dari sisi tauhid. Tentu dari sisi tauhid, baik rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Kemudian disebutkan walir rasuli bir risalah wan nubuwah, dan mempersaksikan Rasulullah SAW membawa risalah dan nubuwah, yakni mempersaksikan Nabi SAW sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan Nabi, dan kita sebutkan yakni persamaannya adalah Rasul dengan Nabi sama-sama dari golongan laki-laki, tidak dari perempuan. Kemudian yang kedua persamaannya, yakni sama dari sisi menerima wahyu. Rasul menerima wahyu, Nabi pun menerima wahyu. Terus kemudian sisi persamaannya adalah kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan risalah, wahyu yang mereka dapatkan. Kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Nah, dan dah kita sebutkan, dari sini diketahui bahwa selama ini yang kita ketahui keliru. Yang kita ketahui, yang pernah kita pelajari, Rasul itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikan, ini keliru. Jadi semua, baik Nabi dan Rasul, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu persamaannya. Habis itu perbedaannya adalah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kalau Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum yang menyelisihinya, kaum yang belum beriman kepadanya, kaum yang membangkang, itu Rasul. Di Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang belum beriman kepadanya. Beriman kepadanya, terus yang memusuhi, habis itu yang membangkang. Kalau Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang sudah beriman, sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Nabi ini ibaratnya dai, ibaratnya para ulama lah di sekarang ini kita nih. Jadi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Nah, tapi mereka diutus untuk mengingatkan. Tapi itu semua tentu diangkatnya Nabi tentu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, Rasul itu mendapatkan syariat baru. Diutus dengan syariat baru. Kalau Nabi diutus dengan syariat Rasul sebelumnya, diutus dengan syariat atau membawa syariat Rasul sebelumnya. Jadi Rasul, perbedaannya dengan Nabi, Rasul disebutkan oleh para ulama membawa syariat baru. Kalau Nabi tidak membawa syariat baru, tapi dia melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Baik, ini yang pernah kita sebutkan. Terus kemudian berkaitan dengan Anbiya dan Rasul, baik, tentu yang sahih adalah tadi kita sebutkan bahwa Nabi dan Rasul ini ada perbedaan. Sebab ada pendapat yang mengatakan Rasul dan Nabi ini tidak ada perbedaan. Tapi yang sahih adalah ada perbedaan, dan kita sebutkan perbedaannya tadi. Terus kemudian Rasul dan para Nabi kita yakini bahwa mereka memiliki akidah yang satu, yakni akidah tauhid. Cuma syariatnya saja yang berbeda. syariatnya saja yang berbeda. Jadi mereka semua rasul menyampaikan, yakni menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Itu adalah agama Islam tentunya. Jadi cuma syariatnya saja yang berbeda. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan, Al-anbiya'u ikhwatun, dinuhum wahid, wa ummahatuhum syatta. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-anbiya', nabi-nabi itu ikhwatun, yakni bersaudara. Yakni bersaudara. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka lain-lain, berbeda-beda. Jadi al-anbiya'u ikhwatun, para nabi itu, seluruh para nabi ikhwatun, yakni bersaudara, yakni adik-beradik maksudnya. Adik-beradik bersaudara, agama mereka satu, tapi mak-mak mereka ini, ibu-ibu mereka lain, berbeda-beda. Yakni dari bapak yang satu, Adam. Tapi dari ibu-ibu yang berbeda. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hadis ini, agama para anbiya dan para rasul satu, yakni Islam secara umum. Jadi Islam secara umum, yakni tauhid. Kemudian yang masalah yang disebutkan juga dalam bab para anbiya dan rasul yang disebutkan oleh para ulama, jumlah di antara para nabi dan para rasul disebutkan, dan ini khilaf hadis ini, tapi Syekh Rabbani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Yakni hadis yang menyatakan jumlah para nabi dan jumlah para rasul. Bagi mereka yang mendhaifkan hadisnya, tentu tak menyebutkan jumlahnya, sebab apa? Tak ada nas yang sahih di sini. Tapi bagi mereka yang mensahihkan, semacam Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Jadi disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang diriwayatkan dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, taib, atau yang juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar. Sebab sahabat yang meriwayatkan jumlah nabi dan jumlah rasul ini macam-macam, ada Abu Dzar disebut, juga ada disebut Abu Umamah Al-Bahili. Baik. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Abu Dzar ini, ditanya, "Qultu ya Rasulullah, kam al-mursalun?" Wahai Rasulullah SAW, berapa jumlah rasul? Berapa jumlah rasul? Baik. Qala, Rasulullah SAW menjawab, 310 jamman ghafira. 310 jamman ghafiran. Baik. Jadi Rasulullah SAW menjawab jumlah para rasul, kata beliau rahimallahu sallallahu alaihi wasallam, adalah 313, dalam riwayat 313 rasul. Jadi jumlah para rasul yang disebutkan dalam hadis ini 300, kurang lebih 313. Kemudian dalam riwayat Abu Umamah, qala Abu Dzar, dan ditanya Rasulullah SAW dalam riwayat lain, qultu ya Rasulullah, kam wafa'u addatil anbiya? Wahai Rasulullah, dan berapa jumlah para nabi? Rasulullah SAW menjawab, 100,424,000, warusul min dhalika 315 jamman ghafira. Baik. Di dalam riwayat lain disebutkan, baik, jumlah rasul 313, Dalam riwayat ini disebut 315 jumlah rasul, 300 antara berkisar antara 313 315, tapi disebutkan dalam riwayat ini 315. Kemudian dalam riwayat ini juga disebutkan jumlah para nabi sebanyak 12.400. Mi'atu alf wa arba'atun wa ishruna alfan. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna 124.000. Jamman ghafira. Jadi jumlah rasul 315, jumlah nabi 124.000. Nah, dari hadis ini juga diketahui bahwasanya ada perbedaan antara nabi dan rasul, sebab nabi menyebutkan jumlah rasul semacam tadi, jumlah para nabi semacam tadi. Baik. Dan juga yang disebutkan apakah Khidir termasuk nabi yang dimaksud di sini apa tidak? Khilaf para ulama, ada yang menyebutkan termasuk, ada yang menyebutkan tidak termasuk. Dari jumhur para ulama, majoriti ulama menyebutkan dia adalah termasuk nabi. Dia termasuk nabi. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tidak. Syekh bin Baz menyatakan termasuk nabi. Ala kulli hal, majoriti ulama dalam hal ini menyebutkan dia sebagai nabi. Terus bagaimana dengan disebutkan juga Dzulqarnain? Dzulqarnain nabi apa tidak? Tentu ini jawabannya tidak. Baik, sebab ada yang menyatakan nabi. Kemudian juga ada yang menyebutkan Tubba. Tubba atau Tubba tidak? Pernah dengar Tubba tidak? Ini Tubba ini adalah disebutkan dalam surah apa itu, dalam surah Dukhon disebutkan itu kaum Tubba disebut di situ. Jadi Tubba ini adalah termasuk orang yang soleh, wali Allah Subhanahu wa taala. Tubba-nya bukan kaumnya. Kalau kaumnya ya dia tidak termasuk orang-orang soleh, tapi Tubba-nya sendiri itu termasuk. Ini yang disebutkan. Jadi ada Khidir, ada Dzulqarnain, ada Tubba. Tubba ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an. Baik. Selanjutnya itu yang ringkas saja kita sebutkan berkaitan dengan rasul dan para anbiya. Dia ada bahasan-bahasan sendiri ketika dibahas tentang ini. Jadi ala kulli hal, nanti kalau ketemu misalnya masalah itu boleh dicari sendiri. Berkaitan dengan Tubba, berkaitan dengan Dzulqarnain, berkaitan dengan Khidir, apa-apa yang disebutkan oleh para ulama di situ. Terus katanya di sini wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyahu wa tanzilahu. Dan mengetahui Rabb mereka dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan, allati nataqa biha, yang disebutkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh wahyu. Wahyu di sini Al-Qur'an, dan juga wahyu di sini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw syahida lahu biha Rasulullah sallam ala ma waradat al-akhbar sahabihi. Atau yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallam atas atau melalui khabar-khabar yang sahih. Wa naqalathul udul athiqat anhu, yang telah dinukilkan dari orang yang adil, dari orang yang thiqat, orang yang terpercaya. Wa yuthbituna lahu jalla wa ala minha ma athbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih, serta menetapkan apa yang ditetapkan oleh wahyu Al-Qur'an, kemudian apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimallahu taala. Yani apa yang datang dari Al-Qur'an kita ambil. Baik, apa yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, tentunya yang sahih apa disebut di sini naqalatul udul athiqat itu. Jadi ketentuan sahih adalah hadis yang dinukilkan oleh adil, dari orang yang adil, orang yang jujur kepada orang yang jujur. Jadi kalau sudah adil anil adil, dari adil ke adil, dari yang terpercaya ke terpercaya, sahih. Itu maksudnya. Dan ini mengisyaratkan bahwa kalau hadis itu sahih, maka diterima. Tidak perlu lagi ditengok apakah hadis ini dari sisi jumlah perawinya apa tidak. Sebab kalau melihat dari sisi jumlah perawi, maka hadis itu ada yang hadis mutawatir, ada yang hadis ahad. Kalau dari sisi perawinya, yakni dari sisi sanadnya, ada yang diriwayatkan oleh banyak orang, yakni mutawatir, semua orang yang adil, sikoh, terpercaya semua banyak orang. Disebutkan, ada yang menyebutkan banyak orang ini batasannya ada 10, ada yang menyebutkan batasannya ada 5 orang, dan lain-lain. Tapi intinya disebutkan mutawatir banyak. Tapi kalau ahad, tidak sebanyak mutawatir. Mungkin boleh satu orang yang meriwayatkan. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan oleh penulis di sini, baik itu mutawatir maupun ahad hadisnya, janji hadis ini sahih, maka diterima. Sebab ini ada kelompok tertentu yang tidak menerima hadis ahad. Hadis ahad maksudnya adalah hadis yang lawan daripada mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh thiqat yang terpercaya ke yang terpercaya. Tuhilul adatu tawatu'um alal kadim. Ini mustahil mereka ini bersepakat untuk berdusta. Jadi karena banyak yang meriwayatkan, maka mustahil perawi-perawi tersebut bersepakat untuk berdusta. Itu nama mutawatir. Tapi kalau ahad, lawan daripada mutawatir. Nah, jadi sekali lagi, yang mutawatir, di bab mutawatir ini ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada palsu dan sebagainya itu. Bagian daripada ilmu hadis. Jadi sekali lagi, maksud daripada penulis di sini adalah menerangkan bahwasanya selama hadis itu sahih, diterima. Baik itu mutawatir maupun ahad. Dah, titik. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, bukan seperti apa yang disebutkan oleh orang-orang seperti Mu'tazilah misalnya, tidak meyakini hadis ahad sebagai pedoman dalam bab akidah. Baik. Kemudian di situ disebutkan wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqi. Wala ya'taqiduna, mereka ashabul hadis, mereka orang-orang salaf terdahulu, ahlu sunnah wal jamaah, tidak meyakini adanya tashbih, yakni menyerupakan tashbihan li sifati bi sifati khalqi, tidak meyakini adanya penyerupaan atau menyerupakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluknya. Nah, tentu ini tashbih yakni menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tashbih maknanya menyerupakan. Tapi ada perbedaan antara tamsil dengan tashbih. Dan nanti akan disebutkan juga di situ. Jadi apa perbedaan antara tashbih dengan tamsil? Tashbih dengan tamsil, kalau bahasa kita mirip-mirip. Jadi tashbih itu menyerupakan, tamsil itu memisalkan. Dari kata-kata misal, mumatalah. Tapi disebutkan oleh para ulama, apa perbedaan tashbih? Kalau disebut kita tak boleh mentashbih sifat Allah. Ada juga yang menyatakan kita tidak boleh mentamfil sifat Allah. Apa maksudnya? Tashbih ini adalah disebutkan oleh para ulama, yakni tashbih ini perbedaannya antara tamfil adalah menyerupakan sesuatu dengan yang lain, ini tashbih. Taip. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari min aktsaril wujuh, dari banyak sisi. dari banyak sisi. Di tasbih ini menyerupakan sesuatu, maksud sesuatu di sini benda lah, menjadi menyerupakan sesuatu dengan yang lain, dengan sesuatu yang lain, min aktsaril wujuh dari banyak sisi. Kalau tamtsil adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, min kullil wujuh, dari seluruh sisi, dari seluruh sisi. Nah, cara ini tulis dulu baru kita contohkan apa maksud dengan dari banyak sisi, apa yang dimaksud dengan seluruh sisi. Baik, contoh ini dalam bab tasbih makhluk, baru lepas itu nanti kita tasbih Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tamtsil saja. Baik, kalau kita sebut orang ini saya misalnya tasbihkan, saya tasbih antara fulan Muhammad dengan Abdullah misalnya. Muhammad ini saya telah mentasbih Muhammad dengan Abdullah. Saya telah mentamtsil Muhammad dengan Abdullah misalnya. Apa maksudnya di sini? Kalau kita tengok definisi yang tadi, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sesuatu di sini Abdullah, yang lainnya Muhammad, itu tidak. Nah, terus min aktsaril wujuh, kalau tasbih dari banyak sisi, dari banyak sisi, itu tidak. Sebab apa kita bilang tasbih Muhammad, saya tasbihkan Muhammad dengan Abdullah nih? Kenapa apa? Karena hidungnya sama mancung, telinganya sama misalnya, kulitnya sama. Nah, cuma rambutnya saja yang beda. Dia uban, dia tidak misalnya. Berarti kebanyakannya sama. Tapi kalau sebenarnya saya tamtsil Muhammad dengan Abdullah dari ujung rambut ujung kaki sama. Kulitnya sama, telinganya sama, hidungnya sama, semua sama. Itu namanya tamtsil. Nah, balik ke sifat Allah. Kalau ada orang yang mentasbih sifat Allah dengan makhluknya, maknanya mungkin dia tasbih tangan Allah saja. Tangan Allah seperti tangan makhluk, tapi kalau pendengaran tidak. Tapi kalau tamtsil seluruhnya, dari mau tangan, mau hidung, mau semua, dari pendengaran, penglihatan, semua itu mirip makhluk. Semacam itu. Hampir ini tamtsil dengan tasbih. Tapi kalau bahasa kita tetap disebut serupa, menyerupakan, tasbih menyerupakan, tamtsil menyerupakan. Tapi kalau Arabnya lain. Dan juga di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama tasbih dengan tamtsil ini adalah kalimat, datang dari kalimat syar'i. Adalah kalimat syar'i, kata syar'i. Kenapa disebut syar'i? Karena ada disebut dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan sifat Allah tentunya. Berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, tamtsil ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan tasbih. Bukan tasbih. Sebut Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang selalu disebut, laisa kamitslihi syai'un. Tidak disebut laisa kasyabihihi syai'un. Tidak disebut syabihihi, tapi disebut kamitslihi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yang disebut adalah mithl. Itu salah satu perbedaannya. Baik. Lanjut, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqi. Fayaqulun, maka contoh tashbih sifat makhluk dengan sifat Allah, contoh innahu khalaqa Adam biyadihi. Fayaqulun, orang-orang ini ahlu hadis mengatakan innahu khalaqa Adam biyadihi kama nassa subhanahu alaihi fi qawli azza wa jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya, seperti yang telah dinaskan, yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini dalam surah Sad ayat 75, kisah iblis yang sombong, tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam? Tentunya lima khalaqtu biyadayya, pada sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebut tangan. Jadi mulai penulis rahimahullahu taala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala mulai membahas satu-satu sifat apa saja yang banyak diselisihi. Dari zaman beliau sudah banyak. Jadi kalau jumpa sekarang ketemu dengan orang-orang di negeri kita misalnya tak menerima tangan, ini masalah dah lama sekali dah. Jadi itu sudah dibantah oleh para ulama semacam Imam As-Sabuni. Baik. Nah, ashabul hadis, ulama salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh tasbih, tak boleh tamtsil, tak boleh. Jadi faham makna tasbih tamtsil? Kalau kita sebut tak boleh tamtsil tangan Allah, tak boleh tasbih tangan Allah. Kita faham maksudnya. Baik. Wala yuharrifuna al-kalam an mawadhi'i. Jadi sebelumnya kata Allah di sini, lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, jadi berkaitan dengan ciptaan ini, perbedaan antara ciptaan makhluk dengan ciptaan Allah, sebab makhluk juga disebut mencipta, betul tidak? Mencipta. Tapi tentu ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk lain. Disebutkan perbedaannya adalah ciptaan makhluk itu menciptakan dari ada wujudnya kemudian ke lain bentuk dengan istilah kata merubah. Itu ciptaan makhluk. Misalnya manusia nih menciptakan gelas nih misalnya. Ini mencipta juga gelas nih. Tapi bahan-bahan sebelum gelasnya ada. Gitu maksudnya. Itu penciptaan makhluk. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada ke wujud. Itu ciptaan Allah. Nah, sebab itu sering kita sebutkan persamaan nama tak semestinya persamaan hakikat. Baik, jadi sekali lagi perbedaan antara ciptaan makhluk dengan ciptaan Allah ini adalah kalau ciptaan Allah itu dari tidak ada nih, baru wujud. Tapi kalau ciptaan manusia dari yang sudah ada, nah, menjadi macam-macam. Jadi sudah ada gelas misalnya, tapi tak mungkin dia akan macam kalau di kita jin dan jun misalnya bisting macam itu, tak boleh. Macam itu Allah Subhanahu wa taala belum boleh. Baik. Kemudian ciptaan nih, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ada dua jenis. Ada ciptaan khusus, ada ciptaan umum. Ada ciptaan khusus, ada ciptaan umum. Jadi ciptaan khusus ini seperti ciptaan Adam. Dan nanti disebutkan di sini oleh penulis ada yang diciptakan lain yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan sebutkan nanti ini, walaupun hadisnya yang dimunculkan hadis dhaif. Baik. Jadi disebutkan di situ penciptaan umum, kalau ciptaan khusus contohnya Nabi Adam, yakni Allah memang khusus Allah ciptakan dengan tangannya disebut. Tapi kalau yang ciptaan umum yang lain, misalnya kun fayakun, jadi maka jadi. Nah, taklah sengaja Allah Subhanahu wa taala khas-khaskan tangan, misalnya tidak. Itu makna ciptaan umum. Tapi bukan berarti ciptaan khusus ini tidak masuk ke ciptaan umum. Maksudnya apa? Jangan salah paham, tadi kita sebutkan Adam ini termasuk ciptaan khusus. Lepas itu tak masuk dalam ciptaan umum, tak, salah paham. Sebab ciptaan khusus ini masuk juga ke ciptaan umum. Sebab Allah Subhanahu memang Allah ciptakan dengan tangan, tapi begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kun fayakun, macam itu. Jadi sekali lagi ciptaannya ada dua, ciptaan khusus, ciptaan umum. Ya tentu kalau ciptaan khusus nih karena mulia saja, mulia mereka nih. Karena mulia, benda-benda yang mulia. Macam Nabi Adam disebut. Kemudian Taurat dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Kemudian Firdaus Aden disebut, yang dalam hadis yang sahih disebut Aden, Jannatu Aden. Nah, jadi yang di melalui tangan Allah Subhanahu wa taala ini Nabi Adam, kemudian Taurat, kemudian Jannatu Aden. Nah, itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya, tak semua makhluk. Jadi tentu ini makhluk-makhluk yang khusus macam itu, kemuliaan yang ada di situ. Jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Wala yuharrifunal kalam an mawadhi'i, disebut di sini. Wala yuharrifunal kalam an mawadhi'i, dan tidak memalingkan. Itu tidak di situ di terjemah memalingkan. Nah, dan tidak memalingkan kalam, perkataan dari tempatnya, dari maknanya. Nah, ini disebut di situ ada memalingkan. Yang bahasa Arabnya disebut tahrif. Ada tahrif, ada takwil. Kita sering mendengar semua itu memalingkan, diterjemahkan memalingkan, takwil. Diterjemahkan memalingkan, tahrif memalingkan. Tahrif yani tahrif, ta ha ro ya fa, tahrif gitu. Kemudian takwil, ini sama timbangannya, sama nih, tahrif takwil sama timbangannya, taf'il. Jadi apa perbedaan ini? Kalau tahrif, tahrif ini sudah pasti buruk, tahrif sudah pasti buruk, maksudnya sudah pasti tercela dia, terburuk. Kalau disebut tahrif, dia telah mentahrif, maknanya dia telah merubah, merubah. Jadi dia telah mentahrif sifat Allah, maka dia telah merubah, dah confirm dah buruk dah tujuannya. Kalau kata tahrif ni, saya dah confirm buruk. Tapi kalau takwil belum tentu buruk, takwil belum tentu buruk, sebab takwil ni, saya, kenapa disebut takwil ini belum tentu buruk? Takwil juga boleh diartikan sebagai tafsir. Takwil juga boleh diartikan sebagai tafsir. Tapi kalau tahrif tak ada arti lain, tak boleh diartikan tafsir. Sebab itulah tahrif ini tidak dibolehkan dan selalunya dia buruk. Tahrif ini tercela. Berbeda dengan takwil. Jadi takwil ini akan menjadi buruk apabila tidak sesuai dengan teks, tidak sesuai dengan teksnya. Memang makna takwil adalah tafsir, tapi kalau mentafsirkan dengan di luar maksud, nah ini buruk juga. Contoh misalnya tangan, di sini tangan, dia mentakwilnya ke nikmat misalnya, dia mentakwilnya ke kekuatan misalnya, maka ini tersilap karena tak sesuai dengan teksnya. Sebab itulah ayat ini, ayat surah Sad ayat 75 ini, surah Sad ayat 75 ini adalah bantahan mutlak, bantahan bahasa kita bahan telak, nah, bantahan yang mematikan bagi orang yang baik mentahrif atau mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala khususnya pada tangan. Ini surah Sad ayat 75 ini. Jadi kalau ada yang mengatakan tangan nih maknanya adalah bukan tangan sebetul-betulnya, karena kalau kita sebut tangan sebetul-betulnya nanti takutnya tasbih, kata dia orang, menyerupakan sebagainya. Tak, berarti dia telah masuk tahrif, dia pun telah masuk takwil yang batil. Tadi kita sebutkan takwil itu tak semestinya batil, tak semestinya buruk, betul tidak? Berarti takwilnya ada yang hak, ada yang batil. Jadi kalau kat sini, kalau di sini, kalau dia artikan tangan, kedua tangan ini sebagai nikmat, berarti dah dia tersilap. Takwilnya tak sesuai tempat, tidak sesuai teks. Sebab di sini disebut nih, yang telah aku ciptakan dari atau dengan kedua tangan itu. Jadi kalau disebut tangan itu sebagai nikmat, berarti kalau kita sebut takwilnya nih, menurut orang-orang itu, yang telah aku ciptakan dengan kedua nikmatku. Tak nyambung nih. Takkan Allah Subhanahu wa taala ada dua nikmat saja di Allah. Ini langit dan bumi semua nikmat Allah nih. Habis itu dia sebut dua saja. Tak masuk akal dah. Habis itu misalnya contoh lima khalaqtu biyadaya. Dia takwilkan dengan kekuatan misalnya. Dengan kekuatan. Contoh berarti kita sebutkan di sini dengan apa yang telah aku ciptakan dengan kedua kekuatan. Berarti takkan dua saja kekuatan Allah itu. Nah ini sebab itu surah Sad ni ayat 75 adalah bantahan yang sangat mematikan. Sebab ni ayat ni dia tak boleh bergerak. Sebab di situ disebut biyadayan, dengan kedua tanganku. Mungkin kalau ayat-ayat lain yang menunjukkan satu tangan, tidak disebut dua tangan, mungkin mereka boleh menang lah. Bukan menang lah, maksudnya boleh bergerak luas-luasa. Boleh mentakwil sini, mentakwil ini. Tapi kalau yang ini memang tak boleh, sebab disebut dua nih. Kalau ayat lain misalnya ada disebut satu, satu-satu ada disebut. Tapi kalau ayat ini, confirm, dia tak boleh lari kemana-mana. Sebab itu ayat ini langsung disebut oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sawbuni rahimahullahu taala sebagai dalil bahwasanya para ulama salaf menetapkan tangan Allah adalah tangan Allah tanpa adanya tahrif, tanpa adanya ta'wil, tanpa adanya tasbih, tanpa adanya tamthil. Sebab ini kata-kata ini dah kita paham maknanya. Baik. Kemudian wala yuharrifunal kalam an mawadhi'ihi bihamlil yadain 'ala ni'mati au al-quwatain. Yani mereka tidak mentahrif. Nah, tadinya kita tidak mentahrif kalam Allah dari tempatnya. Maknanya apa? Merubah. Tahrif itu merubah. Kalau boleh kita sebut merubah. Karena kalau menyebutkan, menyelewengkan, itu masih agak halus. Merubah. Baik. Wala yuharrifuna al-kalam an mawadhi'ihi bihamlil yadain, dengan membawa al-yadain makna tangan, membawa maknanya dengan mentakwil juga boleh, dengan mengartikan, dengan menafsirkan, membawa makna tangan ini kepada nikmatain, dua nikmat, atau kuwatain, atau dua kekuatan. Tahrifal mu'tazilah wal jahmiyah, yakni sebagaimana orang mu'tazilah dan orang jahmiyah telah mentahrif, telah menyelewengkan, telah merubah. Nah, ini dua kelompok yang masyhur di zaman penulis dan di zaman sebelumnya. Yakni kelompok inilah yang paling pertama sekali membahas tentang tahrif-tahrif macam ini. Yang pertama sekali tentu Jahmiyah, habis itu baru Mu'tazilah. Jadi Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah ini telah mentahrif. Nah, baru diikuti oleh Asy'ari, baru diikuti oleh apalagi Maturidi dan lain-lain dari bawah-bawahnya. Jadi sekali lagi, Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi kalau disebut Jahmiyah saja, dah masuk Mu'tazilah. Masuk Mu'tazilah di situ. Sebab apa? Disebut oleh para ulama, Jahmiyah ini adalah ada Jahmiyah yang khusus, ada Jahmiyah yang umum. Ada Jahmiyah yang khusus, ada Jahmiyah yang umum. Kalau Jahmiyah yang khusus itu adalah Jahmiyah generasi awal, salafnya Jahmiyah. Nah, kalau kita boleh sebut salafnya Jahmiyah, yakni murid daripada Jaham bin Sofwan. Murid daripada Jaham bin Sofwan. Nah, Jaham bin Sofwan ini memang orang yang tak mengakui adanya sifat-sifat Allah. Langsung, jangankan memisalkan mentasbih, langsung taktil, yakni mengingkari, totali mengingkari, meniadakan langsung, tidak ada tak sifat Allah. Ini namanya Jahmiyah yang khusus. Tapi kalau Jahmiyah yang umum adalah tidaklah 100% dia ingkari, tapi dia mentakwil tadi, mentahri macam tu. Maka ini termasuk Jahmiyah yang umum. Dalam Jahmiyah yang umum ni masuk Mu'tazilah, masuk Asy'ariyah, masuk Maturidi, masuk yang mana satu yang mentakwil, yang mengingkari, yang semua masuk ke dalam Jahmiyah yang umum. Tapi kenapa disebut oleh penulis ni Al-Mu'tazilah Jahmiyah? Dalam riwayat lain kitab ini disebut Jahmiyah Mu'tazilah, didahulukan antara Jahmiyahnya, ada yang mendahulukan, ada yang mengurangi. Jadi kedua-dua kelompok ini sama. Lepas itu disebut Ahlakahumullah. Ada tidak di situ? Semoga Allah membinasakan mereka. Disebut di situ. Semoga Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Ini doa dari penulis kepada Mu'tazilah dan kepada Jahmiyah. Yakni kepada orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang ini masalahnya, yang seperti yang disebutkan oleh para ulama, boleh tidak doa semacam ini? Ini ekstrim doa ini. Betul tidak? Ekstrim doa ini. Bukankah Mu'tazilah dan Jahmiyah ini masih Muslim? Tentu. Kan? Begitu. Khilaf antara para ulama, Jahmiyah ini apakah masih Muslim apa tidak? Aduh. Jadi riwayat Imam Ahmad dan sebagainya dan kebanyakan para ulama, Jahmiyah ini kafir. Jahmiyah ini kafir. Baik. Kenapa dia mengingkari? Itu utama Jahmiyah yang khusus tadi yang kita sebutkan. Jahmiyah yang khusus ini kafir. Disebut oleh para ulama semacam Imam Ahmad, kemudian imam-imam yang lain. Intinya nih, Mu'tazilah, Jahmiyah, kira mungkin pengikut-pengikutnya. Jadi yang masih terpengaruh dengan kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah. Dan keumumannya soalannya, boleh tidak kita berdoa kepada orang yang ahli bid'ah misalnya, atau orang ahli maksiat misalnya, boleh tidak mendoakan mereka nih, mendoakan semacam ini, mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat bid'ah. Kalau kita dah tahu, kalau secara umum boleh, itu tidak. Karena ini secara umum kita tidak mentakin, kita tidak seorang per orang macam itu. Kita tidak menyebutkan orang per orang. Kalau secara umum, misalnya kita sebut misalnya orang kafir kita doakan misalnya, orang ahlu bid'ah misalnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan ahlu bid'ah di negeri ini misalnya. Kita tak sebut sipulan-sipulan sudah, tapi kita sebut ahlu bid'ah. Nah, ini konfirm dah dibolehkan ya, sebab apa? Keumuman ahlu bid'ah. Tapi kalau khusus misalnya, sebab kalau kita tengok Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah ini dari sisi ahlu bid'ah dia khusus. Sebab kan banyak ahlu bid'ah itu tak? Ada sufi lah, ada apa lagi? Macam-macam ahlu bid'ah. Ada khawarij, ada Qadariyah, ada Jahmiyah. Nah, kalau tengok dari sisi yang itu, maka ini khusus, betul tidak? Karena disebutkan kelompok ini, Mu'tazilah, Jahmiyah. Baik. Kemudian kalau disebut orang per orang, misalnya Jahmiyah, Jaham bin Sofwan misalnya, maka Jaham bin Sofwan ini khusus ditengok dari segi Jahmiyah. Tapi Jahmiyah ini khusus ditengok dari ahlu bid'ah. Namun tidak ini. Jadi kira ini khusus juga nih. Ditengok dari sisi ahlu bid'ah secara keseluruhan. Jadi disebut oleh para ulama, mendoakan secara khusus ahlu bid'ah, baik untuk menyebutkan namanya dan sebagainya khusus, maka ini disebutkan boleh. Bukan berarti disebut boleh ini kita tak mendoakan kebaikan. Ini jangan salah paham. Jangan misalnya disebut oleh para ulama boleh, habis itu tak pernah mendoakan kebaikan. Ini salah. Tapi mungkin kadang-kadang dia melampaui batas, misalnya perbuatannya gitu. Pada waktu itu boleh tidak kita mendoakan? Jawabnya boleh. Tapi bukan berarti kita tidak mendoakan kebaikan. Sebab para ulama mengatakan boleh mendoakan mereka, mendoakan yakni keburukan kepada mereka. Ini disebut dalam hadis Utsman bin Malik dalam riwayat Imam Muslim. Di situ dia ni Utsman bin Malik mendoakan halak, kehancuran kepada Malik bin Dukhsum. Malik bin Dukhsum. Ya tentu sebelum dia masuk Islam, Malik bin Dukhsum ini. Di Malik bin Dukhsum ini nanti dia masuk Islam juga. Tapi sebelum masuk Islam macam itu. Jadi ini riwayat Imam Muslim. Jadi didoakan juga oleh Utsman bin Malik. Beliau mendoakan kepada Malik bin Dukhsum, mendoakan keburukan, mendoakan kehancuran. Tapi nanti dia pun Malik bin Dukhsum ini masuk Islam juga. Taib. Kemudian juga para salaf terdahulu pun pernah mendoakan keburukan, kehancuran bagi orang per orang. Semacam disebut di sini Yazid bin Harun Al-Wasiti, seperti yang disebut oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah. Abdullah bin Imam Ahmad, anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki kitab namanya As-Sunnah. Bapaknya Imam Ahmad memiliki kitab namanya Usulus Sunnah. Ini anaknya memiliki kitab As-Sunnah, Abdullah bin Imam Ahmad. Nah, itu disebut di situ Yazid bin Harun Al-Wasiti, imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah, pun mendoakan. Terus kemudian diantara juga yang menyebutkan pernah mendoakan keburukan, kehancuran kepada orang per orang, mendoakan khusus, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tak kenal Umar bin Abdul Aziz kan? Nah, sampai-sampai disebut dia sebagai Khalifatul Rashidin. Betul tidak? Ini keliru. Sebagai faedah, bahwasanya keliru orang yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai termasuk Khulafa Rashidin, yang Khulafa Rashidin ada 4, itu ditambah lagi kelima. Ini keliru. Sebab apa? Memang diakui Umar bin Abdul Aziz ini orang yang adil, betul tidak? Keadilan menyuruh pada waktu khalifahnya. Tapi bukan berarti itu apa memboleh apa kita menyebutkan dia sebagai Khalifah Rashidin. Khalifah Rashidin ini khalifah. Ini kalau apa? Kalau Umar bin Abdul Aziz ini Malik, dia masuk apa? Raja di antara raja-raja Bani Umayyah. Baik. Dan yang tersilap itu kemungkinan yang boleh masuk di situ adalah Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kalau itu boleh dimasukkan khalifah. Sebab apa? Sebelum Muawiyah masuk apa naik jadi raja, siapa yang menggantikan Ali bin Abi Thalib? Hasan bin Ali. Karena Nabi SAW menyebutkan kan khalifah ini akan berlangsung 30 tahun. Tapi kalau ditengok-tengok, coba dihitung-hitung misalnya Abu Bakar berapa tahun, Umar berapa tahun, Utsman berapa tahun, dia kurang berapa bulan saja menjadi 30. Nah, yang bulan itu diisi oleh Hasan bin Ali. Nah, macam itu. Nah, baru tepat kalau disebut Hasan bin Ali sebagai khalifah yang kelima, mungkin baru tepat. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz, macam mana pun, tabi'in tak boleh menyamakan kedudukan daripada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ni Umar bin Abdul Aziz pernah mendoakan kehancuran kepada Ghailan ad-Dimashqi. Nama dia ni ada orang namanya Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan ad-Dimashqi ni adalah tokoh di antara tokoh-tokoh Qadariyah. Tokoh di antara tokoh Qadariyah. Dia memang boleh disebut tok guru daripada Qadariyah, tuan gurunya lah macam itu, syekhnya Qadariyah. Pada suatu hari dipanggil, orang ini dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Ditanya, "Wahai Ghailan, betul tidak kamu pernah mengatakan perkataan yang bermazhab Qadari? Betul tidak kamu pernah mengucapkan perkataan Qadariyah?" Kata Ghailan di depan Umar bin Abdul Aziz, "Tak pernah begini. Ini dusta dia." Habis itu kata Umar bin Abdul Aziz, "Ya Allah," kata Umar bin Abdul Aziz di depannya itu, di depan Ghailan, "Ya Allah, kalau memang betul perkataan orang ini tak pernah mengatakan perkataan Qadariyah, maka ampunilah dia, terimalah taubatnya. Tapi kalau dia berdusta, maka singkaplah kedustaannya ini." Yakni fadhahum, permalukan orang ini, permalukan, habis itu singkap kebohongan ini. Ungkaplah kebohongan Ghailan ini dan permalukan dia kalau dia dusta. Ini kata Umar bin Aziz di depannya. Betul, selepas Umar bin Abdul Aziz, dia pun memang yang namanya ahlu bid'ah, dia pandai-pandai bohong. Tapi di depan muridnya taklah bohong dia kan. Habis itu mungkin di depan orang. Jadi Umar bin Abdul Aziz dia bohong. Habis itu dipanggil oleh Hisham bin Abdul Malik. Karena ini Hisham bin Abdul Malik, selepas Umar bin Abdul Aziz, si Ghailan ini cakap berbicara yakni tentang qadar, takdir. Yakni berbicara bahwasanya takdir Allah tidak ada. Itu namanya Qadariyah. Tak. Jadi itu Qadariyah adalah kelompok yang menafikan takdir. Lepas Umar bin Abdul Aziz, dia pun bermazhab. Maknanya dia bohong kepada Umar bin Abdul Aziz. Lepas itu dia pun dibunuh oleh Hisham bin Abdul Malik, orang Ghailan ad-Dimashqi. Jadi ala kulli hal, perkataan penulis ahlakahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Mu'tazilah dan Jahmiyah, ini pun betul. Itu intinya. Jadi jangan salah paham, wah ini ekstrim macam itu. Ini sebab ada salafnya, dah ada terdahulu dari sahabat, kemudian tabi'in semacam itu. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tak mendoakan kebaikan kepada orang itu. Kemudian wala yukayifunahuma bikayfin aw yashbihunahuma bi'aidil makhluqin tashbihal musyabbih wala yukayifunahuma, dan tidak mentakyif apa disebut di situ, dia punya terjemahan menanyakan bagaimana. Nah, dan tidak menanyakan bagaimana. Taib, dan tidak menanyakan bagaimana. Itu kaif, kan kita sebut kaifa haluka, kan? Bagaimana kabarmu? Kita tanya bagaimana kabarmu? Kabar itu bagaimana bentuknya, Allah Alam. Taib, disebut ni kaif. Yani takif, disebut takif, menanyakan bagaimana. Habis itu au yushabbihunahuma, dan tidak juga mentasbih kedua tangan itu. Tasbih dah kita tahu. Apa makna tasbih? Perbedaannya dengan tamsil. Bi aidil makhluqin tasbihal musyabbihan. Ya, ini cara tasbihnya orang musyabbih. Baik. Nah, disebut di sini takyif. Disebut di sini takyif. Apa makna takyif itu? Apa makna takyif? Baik. Kita sebutkan di sini at-takyif disebut oleh para ulama adalah hikayatu ja'lu syai ala kaifiyatin muayyanah, menjadikan sesuatu atas kaifiyat tertentu. Kaifiyat itu cara atau sifat. Menjadikan sesuatu di atas kaifiyat. Ini bahasa Melayu pun kaifiyat pun tidak. Di atas kaifiyat. Kaifiyat itu boleh cara, boleh sifat. Di atas kaifiyat tertentu, itu namanya takyif. Jadi kalau menanyakan bagaimana, berarti kita ingin mengetahui sifat atau cara tertentu orang ini pada waktu kita tanyakan. Bagaimana kabarmu? Macam itu. Jadi kita pengen tahu sifat keadaan dia sekarang ini. Alhamdulillah, macam itu. Itu tidak. Nah, kalau orang menyebutkan takyif Allah, dia mentakyif Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala di atas sifat atau cara tertentu. Nah, itu disebut tadi terjemahnya apa? Menanyakan bagaimana. Itu maknanya menanyakan bagaimana dengan bahasa Arabnya takyif. Dan dalam takyif ini, untuk mengetahui takyif, untuk kita boleh mentakyif sesuatu, untuk boleh kita mentakyif, apa makna takyif kan? Yakni membuat tadi kita takyif, membuat sesuatu di atas cara atau sifat tertentu, itu namanya takyif. Jadi untuk mentakyif sesuatu harus itu dengan tiga cara, dengan salah satu di antara tiga cara. Jadi apabila di antara tiga cara ini, atau apabila salah satu di antara tiga cara ini ada, maka boleh kita mentakyif. Boleh kita mentakyif. Yakni bisa kita takyif sesuatu. Boleh kita menjadikan sesuatu di atas cara dan sifat tertentu. Yang pertama sekali antara bimusyahadatihi, dengan pernah melihat, menyaksikan sesuatu. Itu yang pertama. Dengan melihat dan menyaksikan sesuatu. Satu. Kemudian dengan pernah melihat sesuatu yang mirip dengannya. Dengan pernah melihat sesuatu yang sama dengannya atau yang mirip dengannya. Yang ketiga, dengan adanya khabar, berita tentangnya. Dengan adanya khabar atau berita tentangnya.